Abot kabutan lung kadung wekasan mung kerat amutik mulat geniro sendowo malah malah cengkir gading om kang tiporing terakalan umpetan ring curang terkis gumelar nenggih sedaya samya sawega pinarung pratangga ngunyung keplok sora imbal-imbalan miwir sampur tanjak gurdo saya endah yang bareng anjangka pangi kete asto katong kumiwo Oh. song.